Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilh fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يقول سيدي. Bab, apakah boleh seorang budak atau pelayan memanggil tuannya dengan sayyidi? Ayyid. Qala al-imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Hajjaj ibnu Minhal, telah menghabarkan kepada kami Hajjaj ibnu Minhal, fiqah. Ahunaka Hajjaj akhar, Hajjaj ibnu Al-Arta'ah. Wa mahaluhu Luqman. Ba'if. Fakat. وعنده علة أخرى. أبو سلمة. حمزة. طيب. Wa Kathirul Wahab. La. Bu Musa. Yazid. Abu Zakaria. Baif. Taib, daifun mudallis. Ya, ma'atadlis. Barakallahu fikum. Taib. Hunaka Hajjaj akhar, Hajjaj ibnu Yusuf. Wa mahaluhu Syams. Hajjaj bin Yusuf al-Thaqaf. Wa mahaluhu, bukan termasuk ahlil hadis. Terus dia termasuk apa? Hah? Khalifah? Lah. Gubernur. Gubernur mana? Semarang, Magelang. Hah? Wa mahaluhu Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Hah? Barakallahu fik. Tayyib. Laisa min ahli hadis. Ya. Dia ini termasuk salah seorang amir. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan dialah yang membunuh sahabat. Siapa yang dibunuh oleh dia? Abdullah bin Zubair. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Qala haddathana Hammad ibn Salama. Berkata Hajjaj ibn Minhal, telah menghabarkan kepada kami Hammad ibn Salama, fiqh. An Ayyub. dari Ayyub. Ayyub di sini adalah Ayyub As-Sikhtiyani. Iya. Ayyub ibnu Abi Tamimah. Abu Tamimah. Masmuhu Syu'aib. Abu Tamimah masmuhu. Siapa nama Abu Tamimah? Izzat. Mana Izzat? Abu Munzir. Kaisan. Ya. Tayyib. Abu Tamimah namanya Kaisan. Barakallahu fikum. Tayyib. Sikhtiyani. Kunyah beliau Abu Bakar. Ayyub As-Sikhtiyani. Kunyahnya dah Abu Bakar Al-Basri. Siqatun. Sabatun hujjah. Siqatun sabatun hujjah. Wahabib. Habib di sini adalah Habib ibnu Syahid. Habib ibnu Asy-Syahid. Habib ibnu Syahid. Al-Azdi. Abu Muhammad Al-Basri. Thiqatun sabtun. Wa Hisham. Hisham di sinilah Hisham ibnu Hassan. Hisham ibnu Hassan Al-Azdi. Abu Abdullah Al-Basri. Barakallahu fikum. Thiqatun. Tayyib. Min athbatin nas fi Ibn Sirin. Termasuk muridnya Ibn Sirin yang paling kuat periwayatannya. Sehingga kalau ada khilaf antara dia dengan murid-murid Ibnu Sirin yang lain, biasanya riwayat Hisham Ibnu Hassan itu yang lebih didahulukan. Barakallahu fikum. Tayyib. An Muhammad. Dari Muhammad. Muhammad di sini siapa? Muhammad. Siapa yang namanya ada Muhammadnya? Angkat tangan. Yang namanya ada unsur Muhammad, angkat tangan. Muhammad Fawaz. Iya. Oh, Abdullah, bukan Muhammad. Muhammad Arif. Muhammad Ngawi ada pulang Surabaya. Siapa lagi yang namanya Muhammad? Muhammad Rifki. Siapa Muhammad di sini? Dari Muhammad bin Sirin. Ahsanta, Al-Labib. Ya, tadi sudah kita isyaratkan bahwasanya Hisham ini termasuk Athbatun Nas Ibn Sirin. Muhammad di sinilah Muhammad bin Sirin. Barakallahu fikum. Tayyib. Abu Bakar Al-Basri. Siqatun Abid. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga kalau kita melihat sanad ini mengandung unsur musalsal. Ya. Musalsal apa namanya? Abdullah. Musalsal. Musalsal apa namanya? Lukman, Jogja. Ada. Musalsal Tayyib bil Basriyin, ya. Musalsal bil Basriyin. Rata-rata sebagian besar rawinya berasal dari Basra. Barakallahu fikum. Tayyib, dan di sini Imam Bukhari barakallahu fikum melakukan sania' di mana beliau mengumpulkan 3 orang rawi dalam satu sanad. Iya, yang meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin ada 3 orang, Ayyub Sikhtiyani, kemudian Habib Ibnu Syahid dan Hisham Ibnu Hasan, ketiga-tiganya meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin. Iya, kulluhum thiqat, semuanya thiqah. Barakallahu fikum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, la yaqulanna ahadukum abdi wa amati wa la yaqulanna al-mamluku rabbi wa rabbati wal yaqul fataya wa fatati wa sayyidi wa sayyidati kullukum mamlukuna warrabbu Allahu azza wa jal. Tayyib. Rasul menyatakan, janganlah salah seorang di kalangan kalian mengatakan abdi wa amati. Jangan juga seorang budak mengatakan, memanggil tuannya dengan rabbi wa rabbati. Hendaknya seorang tuan ketika memanggil budaknya fataya wa fatati, atau seorang budak memanggil tuannya dengan panggilan sayyidi wa sayyidati, karena kalian semua adalah budak-budak Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan yang layak untuk menjadi rob adalah hanyalah Allah azza wa jal. Barakallahu fikum. Tayyib. Terkait dengan lafaz abdi dan amati, sudah kita jelaskan hukumnya. Adapun terkait dengan barakallahu fikum lafaz rab, iya, hukum menyandarkan lafaz rab barakallahu fikum itu dirinci. Yang pertama, idhafatuhu ila dhamiril mukhatab. Idhafatuhu ila dhamiri al mukhatab. Tayyib. Yang pertama adalah menyandarkan lafaz rab tadi kepada dhamir mukhatab, seperti rabbaka atau rabbataka. Barakallahu fikum. Tayyib. Fahadha manhiyun anhu. Maka ini dilarang, tidak boleh. Ya, ucapan rabbaka atau rabbatak apabila disandarkan kepada manusia. Iya, tidak boleh seorang pelayan budak memanggil tuannya dengan rabbak atau rabbatak. Tayyib. Ini berdasarkan hadis riwayat sahabat Abu Hurairah indal Bukhari wa Muslim. Barakallahu fikum. Rasul menyatakan, la yaqul ahadukum at'im rabbak. La yaqul ahadukum at'im rabbaka. Rasul menyatakan, janganlah salah seorang di kalangan kalian mengatakan, ayo, ya, siapkan makanan tuanmu. Ayo kan ya, di sini menggunakan ibarah rabbaka. Itu dilarang. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, keadaan yang kedua adalah idhafatuhu ila dhamiril ghaib. Idhafatuhu ila ad-dhamiril ghaib. Menyandarkan lafaz rabb kepada dhamir ghaibah. Iya. Seperti rabbuhu atau rabbatahu. Iya, atau rabbuha atau rabbataha. Kepada dhamir ghaib. Ha atau hu. Barakallahu fikum. Maka yang demikian jaiz. Iya, jaizah. Diperbolehkan. Dengan dasar hadis Jibril alaihissalam ketika beliau bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat, Rasul menyatakan wa antalidal amatu rabbataha. Dalam sebagian riwayat antalidal amatu rabbuha. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Keadaan yang ketiga, keadaan yang ketiga, idhafatuhu ila dhamiril mutakallim. Idhafatuhu ila dhamiril mutakallim. Menyandarkan lafaz rabb kepada dhamir mutakallim. Seperti rabbi. Ya, atau rabbati. Barakallahu fikum. Di sini ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Sebagian mereka memperbolehkan dengan dasar ucapan Allah Subhanahu wa taala pada surat Yusuf ketika Nabi Yusuf mengatakan innahu rabbi ahsana maswai. Ya, innahu rabbi ahsana maswai. Barakallahu fikum. Baik. Namun barakallahu fikum. Tayyib, yang lain berpendapat bahwasanya annahu manhiyun anhu. Yang demikian juga terlarang dengan dasar hadis yang kita baca. Hadisnya Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Ya, Rasul mengatakan la yakulanna al-mamluk rabbi wa rabbati. Paham kan ya? Hai, barakallahu fikum. Wa hadza wa huwal aqrab. Dan ini yang lebih dekat, yang lebih kuat. Tidak diperbolehkan mengatakan rabbi atau rabbati. Barakallahu fikum. Adapun ayat yang dijadikan argumentasi oleh mereka, al-jawab innahu min syar'i man qablana, itu termasuk syariatnya orang-orang sebelum kita. Secara tegas datang syariat dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya larangan mengucapkan ucapan tersebut. Barakallahu fikum. Baik, kemudian keadaan yang keempat wahwal akhir, yaitu idhafatuhu ila ismin zahir. Menyandarkan lafaz rabb kepada isim zahir seperti rabbu fulan. Ya, atau rabbatu fulanah. Barakallahu fikum. Baik. Al-zahir annahu jaiz. Yang zahir barakallahu fikum bahwasanya yang demikian diperbolehkan. Iya, dan juga dengan beberapa riwayat yang menguatkannya. Sehingga yang terlarang barakallahu fikum adalah menyandarkan lafaz rabb kepada dhamir mukhatab dan dhamir al-mutakallim. Tidak boleh mengatakan rabbaka atau rabbi. Adapun sisanya menyandarkannya kepada dhamir ghaib atau isim zahir, barakallahu fikum, maka yang demikian diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ayin nakafi bihal qadar insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizhakumullah.